telah membaca kisah Nabi Sulaiman alaihissalam beserta kisah yang amat pelik, iaitu dengan kisah Puteri Balqis yang dikisahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah SWT telah menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuasaan yang diberikan dan anugerahkan oleh Allah SWT telah digunakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tujuan untuk mengembangkan tauhid kepada Allah SWT dan membasmi kekufuran dan kesyirikan. Dan bagaimana dengan kekuasaannya Puteri Balqis yang menguasai Negeri Sabak di Yaman itu akhirnya telah menyerah kepada Allah SWT dan kembali kepada Allah SWT bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian masih lagi di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Ibnu Kathir rahimahullah taala membawa satu lagi kisah di dalam Al-Quran Al-Karim dalam kitab buku surat 389, iaitu kuda-kuda yang tenang lagi cepat berlari, As-Safinatul Jiyad. Dalam surah Sad ayat 30 hingga 40, Allah Taala telah berfirman, "Wa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Maksudnya, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Rabbnya. Ingatlah ketika ditunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang pada waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik sehingga aku lalai mengingat Rabbku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Barulah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia potong kaki dan leher kuda itu. Dan sesungguhnya kami telah menuju Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kerusinya sebagai tubuh yang lemah kerana sakit. Kemudian dia bertaubat. Dia berkata, ya Rabbku, ampunilah dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikendakinya, dan kami tundukkan pula baginya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Kata Nabi rahimahullah, Allah Taala menceritakan bahawasanya dia telah menganugerahkan Sulaiman kepada Daud alaihissalam sebagai seorang anak. Kemudian dia memujinya seraya berfirman, ni'mal 'abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat. Satu pujian daripada Allah SWT kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sebaik-baik hamba. Itu adalah pujian yang amat tinggi daripada Allah SWT kepada seorang hamba ni, sebaik-baik hamba. Ni'mal 'abdu. Seolah-olah tak ada yang lebih baik daripada Nabi Sulaiman AS, tak ada pun kurangnya pada Nabi Sulaiman AS. Dan kita tahu bahawa bukan Nabi Sulaiman seorang saja yang dipuji oleh Allah SWT semikian rupa, eh? Nabi-Nabi lain juga dipuji oleh Allah SWT, Nabi Ayyub dan sebagainya, Ni'mal Abdu, juga Nabi Daud sebelum itu. Jadi ini adalah satu kelebihan Nabi Sulaiman AS. Dan kenapa dia sebaik-baik hamba? Sebab dia awam, sesungguhnya dia sangat sangat taat kepada Rabbnya, sangat kembali kepada Rabbnya. Maksudnya Sulaiman adalah seorang yang senantiasa kembali dan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi awam ni maknanya kembali, kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kenapa? Artinya sebelum ini kita dah terkeluar daripada ataupun jauh daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Begitulah setiap kali kita keluar daripada ataupun kita melakukan kesalahan atau kesilapan, artinya kita telah keluar satu inci ataupun satu meter daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kalau kita dah buat kesalahan, kita kena selalu awab ataupun anak, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada tempat yang kembali sebenarnya melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Allah Ta'ala ceritakan tentang kuda yang tenang jika diam dan cepat ketika berlari. Safinatul Jiyad. Ini tafsirannya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik sehingga aku lalai mengingat Rabbku sampai dia pun hilang dari pandangan. Jadi yang kata ini siapa? Nabi Sulaiman AS. Sesungguhnya aku sangat sayang, sangat suka kepada kesenangan, hubbal khairi. Yakni barang apa itu yang akan diterangkan, sehingga aku lalai mengingat Rabbku sampai dia pun hilang dari pandangan, al-hijab. Jadi apa makna hijab ni? Diterangkan yakni matahari. Ada juga mengemukakan kuda sebagaimana dua pendapat tentang hal tersebut yang akan kami kemukakan lebih lanjut. Jadi kat sini ada dua tafsiran tentang al-hijab. Satu, dia hilang daripada matahari yang terbenam, yakni turun daripada dapat hilang dari pandangan. Ini kata tidak masuk maghrib lah kalau matahari hilang tu. Mula kita nampak, lepas tu dah tak nampak, artinya daripada waktu asar tu hilang sampai waktu maghrib. Ada pendapat lain yang hilang daripada pandangan tu adalah kuda-kudanya. Kuda-kuda tu dia nampak satu persatu jalan di hadapannya. Mereka sampailah kuda tu hilang dari pandangan. Baik. Jadi kata Nabi Sulaiman AS, rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal anaq. Bawalah semua kuda itu kembali kepada aku. Lalu dia potong kaki dan leher kuda itu. Jadi Nabi Sulaiman AS menyesal. Lepas tu dia pun memotong kaki dan leher kuda itu. Itu tafsiran bagi kalimat masham. Yani sapu, kalau arti bahasa Arabnya asalnya artinya menyapu kakinya, petisnya sampai dan juga lehernya. Sapu mungkin sapu dengan tangan, sapu peluhnya. Tapi juga boleh dimaksudkan sebagai apa? Potong sebelih. Potong kaki dan leher kuda itu sebab dia telah melalaikan Nabi Sulaiman AS. Ahbab tu hubbal khair. Baik, itu satu tafsiran. Ada juga yang berpendapat yakni mengusap kaki dan lehernya dengan pedang. Tetapi ada juga yang berpendapat iaitu hanya sekadar mengusap keringat yang keluar setelah diajak berlari kencang. Jadi tafsiran lain, sapu, Nabi Sulaiman sapu keringat kuda yang ada kat kaki ataupun dekat dan juga yang kat leher. Kenapa? Pasal dia dah berpeluh bila diajak lari dengan kencang. Dan yang menjadi pendapat majoritas ulama salaf adalah pemotongan kaki dan leher, potong dengan pedang. Dan mereka berkata dia disibukkan oleh munculnya kuda-kuda tersebut sehingga waktu asar pun berlalu dan matahari pun terbenam. Dan kata ulama, waktu itu adalah waktu solat juga dalam syariat Nabi Sulaiman AS, sampai dia terlupa nak solat asar. Kira-kira gitulah tafsirannya. Jadi dia menyesal kerana melihat kuda-kuda itu jalan di hadapannya. Ini kuda-kuda nak siapkan untuk jihad, cantik-cantik. Ya, memang kalau siapa yang tak minat kuda sangat pun, tapi ada sikit minat pun, kalau tengok kuda memang hayal. Itu dia. Apalagi orang yang kaki kuda. Nampak satu-satu cantik-cantik, memang tak puas. tak sadar dah sampai matahari terbenam dan maghrib. Jadi pendapat ini, yang pendapat kedua ni, Nabi Sulaiman terlupa nak solat asar pasal khayal tengok kuda-kuda ni. Demikian itu diriwayatkan dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan lain-lainnya. Baik, yang pasti dia tidak meninggalkan solat asar secara sengaja tanpa adanya alasan. Jadi tertinggal solat asar dia, tapi bukan sengaja. Bukan disengajakan. Bukan tak ada alasan, tapi ada alasan. Tetapi menurut syariat yang berlaku pada saat itu, hal tersebut diperbolehkan. Apa ya? Melambatkan waktu solat sampai akhir waktunya, sehingga mengakhirkan waktu solat asar kerana hal-hal yang bersangkut dengan jihad dan penampakan kuda, iaitu pameran kuda. Di dalam syariatnya mungkin boleh demikian, lambatkan solat kerana maslahat jihad. Lepas tu kita tahu kuda-kuda ni semua adalah untuk jihad. Dia tengah sibuk dengan apa, nak set up, kata orang tu lah, tenteranya, daripada apa ni, pasukan kudanya. Dan ada sekelompok ulama yang mengatakan bahawa pengakhiran solat yang melambatkan solat asar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq, merupakan satu hal yang disyariatkan pada saat itu. Ini pada peperangan Khandaq tu boleh lambatkan solat, memang boleh waktu tu. Sehingga dinasakh dengan solat khauf. Solat khauf itu solat apa? Solat takut. Mula-mula kalau kita sibuk tengah jihad ke tengah apa, kita tak sempat nak solat, tak apa, kita boleh lambatkan solat sampai keluar waktunya, tak apa. Yang penting ada maslahat. Tapi apabila turun ayat dalam surah An-Nisa menerangkan tentang solat khauf, solat takut, yang ini kita dalam keadaan takut pun kita kena solat walaupun dalam keadaan jihad. Ada beberapa situasi solat khauf, satu kumpulan ataupun walaupun rukbanan, yang ini dalam keadaan apa, menunggang kuda atau menunggang kenderaan ataupun rijalan ataupun dengan berlari pun kena solat. Dia tak boleh tinggalkan solat, tak boleh lambatkan solat daripada waktunya. Jadi apabila turun ayat solat khauf itu, maka mansukhlah diperbolehan melambatkan solat daripada waktunya. Dan demikian yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama' lainnya. Imam Syafi'i kata waktu tu boleh, waktu perang Khandaq Nabi SAW ada satu kali itu terlepas solat asar sampai waktu maghrib belum solat asar, pasal sedang apa ni? Sedang sibuk memerangi orang-orang kufar Quraisy. Ada sebuah hadis yang masyhur berkenaan dengan tersebut, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT melaknat mereka kerana melambatkan kita, lalaikan kita daripada solat asar kita. Tapi kata Imam Syafi'i, waktu tu memang boleh, waktu tu memang boleh lambatkan solat. Dan juga ulama lain kata demikian. Baik, ada pun Makhul dan Al-Auza'i menyebutkan bahawa yang demikian itu masih tetap berlaku sampai saat ini. Apa dia? Yang ini boleh mengakhirkan solat asar dengan alasan perang yang sengit. Jadi kalau sibuk sedang berperang, kita boleh lambatkan solat asar, tak payah nak solat khauf pun, kita boleh lambatkan. Sebagaimana hal itu telah penulis kemukakan dalam pembahasan penafsiran surah An-Nisa tentang solat khauf. Ya, ada khilaf kalangan ulama tentang masalah boleh tak lambatkan solat kerana apa? Kerana sedang sengit berperang. Jadi kalau jika demikian, yang penting maksud dia Nabi Sulaiman AS pun melakukan satu perkara yang kita tidak mungkar tu lah. Terlepas solat asar, Nabi SAW pun terlepas solat asar. Tapi dulunya bersebab duduk dalam untuk maslahat jihad. Baik. Dan ulama' lainnya mengemukakan bahawa pengakhiran solat asar yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat terjadi perang Khandaq itu kerana kelalaian beliau, nisyanan, itu apa? Terlupa, tersibuk dengan peperangan sampai dia terlupa. Sepatutnya memang wajib apa ni? Solat asar juga waktu itu. Jadi macam mana pun, sengaja atau tak sengaja? Tak sengaja. Tak sengaja dosa tak? Jadi tak dosa. Walaupun Nabi. Tapi pada mereka, walaupun tak sengaja seperti ini, adalah seperti satu dosa yang kita rasa bersalah. Baik, dan berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Sulaiman AS itu diartikan seperti perbuatan Rasulullah SAW di atas. Wallahu'alam. Jadi bukan Nabi Sulaiman memang apa ni, memang enjoy aja lepas tu apa, terlepas solat macam ramai orang tidak. Banyak tinggi ya, belum habis lagi, tak mau tak berhenti. Jadi ini bukan pasal itu, tapi ada masalah jihad terlupa lain. Baik, ada pun orang mengatakan bahawa dhamir, yakni kata ganti pada firman Allah Ta'ala, hatta tawarat bil hijab, sehingga aku lalai mengingat Rabku sampai dia pun hilang dari pandangan, yakni kembali kepada kuda dan tidak kepada waktu salat. Dan bahawasanya dimaksud dengan firmannya rutuha alayya fatafiqa mas'am di suwati wal'anaq, barulah semua kuda itu kembali kepada ku. Lalu dia potong kaki dan leher kuda itu, adalah pengusapan keringat dari leher dan kakinya. Demikian itulah pendapat yang menjadi pilihan Ibnu Jarir, juga diriwayatkan oleh Al-Walibi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai pengusapan keringat. Ya, mana satu yang tepat? Wallahu a'lam. Tapi yang lebih ramai kata apa? Potong betul-betul kaki, potong betul-betul leher kuda sebut. Sebab apa? Dah lalaikan aku daripada solat, solat asar. Tapi ini ada orang yang mengatakan tak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bunuh kuda-kuda ni bukan satu ekor ni. Satu je dah satu apa ni, satu pembaziran. Lagi banyak-banyak tu kan mengalami binatang. Kita baca kata Ibn Kathir, Ibnu Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari mengarahkan pendapat terakhir ini pada pengertian bahawa Sulaiman AS tidak mungkin menyiksa binatang dan menghancurkan harta kekayaan tanpa adanya sebab dan kesalahan. Kuda-kuda itu salah ke? Dia terlepas. Kuda itu jalan, orang suruh dia jalan, dia jalan, suruh dia lari, dia lari. Kenapa pula dia lari, dia bunuh? Kenapa tak disembelih ke atau sebagainya? Jadi itu pendapat. Apa yang dikatakannya ini masih perlu ditinjau. Apa ini Ibnu Katsir Ta'ala, seorang ulama mutakhir sebenarnya, tahun 600-700 Hijrah. Ibnu Jarir daripada ulama salaf tahun 300 Hijrah. Dia keluarkan pendapat, dia tengok, dia analisa daripada mana istidlalnya. Lepas tu dia macam tak setuju kan? Dia kata yang ini masih perlu ditinjau. Kita dengan adab, yang perlu ditinjau kembali. Kerana tapi jawab dengan adab dan juga dengan dalil. Sebab tu bukan masalah awak daripada golongan salah, awak tak boleh buat salah. Bagaimana orang sangka kan? Yang penting dalil dia. Maknanya manhaj dia betul ke tak betul, analisa dia tu betul ke tak betul. Jadi dekat sini sebab kemungkinan hal itu terbiasa, sudah terbiasa dalam ajaran agama mereka. Kita kena ingat syariat lain-lain. Mungkin zaman itu kalau ada masalah boleh bunuh haiwan, tak ada apa-apa. Tak salah, macam agama kita tak boleh. Mungkin agama mereka boleh. Apa lagi perbezaan syariat Bani Israel dengan syariat kita dengan Rasulullah SAW? Kita, kalau kita kena kekotoran, senang saja, ambil air cuci. Betul tak? Tak boleh sapa pun tak apa. Kalau dah hilangkan air, dah cukup. Kalau mereka kena najis, tak boleh cuci dengan air. Walaupun bersih, walaupun dengan sapa, mesti gunting, buang. Kalau kena najis, senang ke susah? Susah. Sama ke lah sama? Mungkin tak sama. Jadi syariat tu beza-beza kan? Jadi ini mungkin salah satu daripadanya. Kita mungkin kahwin 4 orang saja. 2 orang boleh kahwin ramai. Nanti kita akan baca. Mungkin beza-beza. Apa yang dikatakan ini masih perlu ditinjau kembali, kerana mungkin jadi hal itu sudah terbiasa dalam ajaran agama mereka. Sebagian ulama kita berpendapat, jika kaum muslimin khawatir musuh akan merampas dan menguasai binatang, baik itu kambing maupun yang lainnya, maka mereka diperbolehkan untuk menyembelih atau membunuhnya. Jadi bukan cakap pasal syariat Bani Israel ni, zaman Nabi Sulaiman. Syariat kita sendiri, boleh kita bunuh binatang? Boleh kita binasakan harta benda? Bila apa? Bila ada sebab. Contohnya apa? Kita takut sekarang kita dah kena apa ni, dah kena serang oleh musuh ataupun macam mana. Lepas tu kita nak selamatkan diri, kita kena lari sendirian, kita tinggalkan harta benda kita. Ada kambing, ada unta, ada apa semuanya. Okey, tapi waktu masih sempat lagi untuk kita apa? Untuk kita apa dipanggil tu, sabotaj kita punya harta benda sendiri supaya apa? Musuh tak dapat harta benda tersebut dan dia dapat manfaat, dia jadi kuat. Jadi kalau sempat kita binasakan kambing kita, kurang kita nak angkat tak boleh, kita binasakan, okey. Kita bunuh binatang tersebut, bukan nak sembelih makan, bunuh saja. Kenapa? Sebab mas keburukan yang akan datang tu lebih besar daripada kita biarkan saja, kita nak selamatkan. Ini sebagai ulama kata demikian boh, boleh, maknanya sebagai ulama kata mungkin tak boleh lah. Wallahualam, ini syariat kita. Yang ini memang maka diperbolehkan untuk menyembelih atau membunuhnya. Nah, ini macam kita lah, jembatan dah tak dah apa ni, kita tengok kita dah tak boleh buat apa, jembatan kita rubuh kan, macam peperangan, memang gitu lah dalam peperangan. Ha, jangan kasi apa tu mileage ataupun advantage kepada musuh. Jepun pun macam gitu lah, dia tak boleh buat apa, dia rubuh kan, macam bosui. Jepun apa ni, British lah, British. Baik, dan pada pengertian itu pula tindakan Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu pada hari kudanya disembelih diarahkan, hari kudanya disembelih itu diarahkan. Jadi Ja'far bin Abu Talib pun sama juga, dikepung oleh musuh, jadi nak larikan diri, dia binasakan kuda-kudanya, dia sembelih supaya musuh tak dapat. Ada juga berpendapat bahawa binatang itu, sekarang masuk balik kepada kisah Nabi Sulaiman, bahawa binatang itulah kuda yang sangat besar. Ini bukan kuda yang sangat besar lah. Yang ni sampaikan apa tu, besar sampai dia khayal tengok kuda besar. Satu ekor je pula tu. Dan ada pula yang berpendapat kuda tu berjumlah 10,000 ekor. Maksudnya jumlahnya besar. Soalan Al-Ziman. Baik, dan ada pula berpendapat kuda tersebut berjumlah 20,000 ekor. 10,000 banyak ke tak banyak? Banyak, 10,000 nak berpulkan kuda, banyak. Dan itu mungkin boleh lalai daripada asal sampai maghrib. Kalau 20,000, itu riwayat lain. Saya tak ada yang berpendapat bahawa di antaranya terdapat 20 kuda yang memiliki sayap. Bukan sebarang kuda, sekuda. Tapi yang ada apa? Yang ada kepak. Tak tahu boleh terbang atau tak boleh terbang. Dan dalam hal yang terakhir tentang kuda boleh terbang ini, dalam kitabnya Sunan Abi Daud, Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari perang Tabuk atau Khaibar. Ini kalau macam ini atau tak mungkin dua-dua kan? Maknanya ni keraguan syak daripada siapa? Daripada perawi ya, perawi. Sedang pada lubang dinding rumahnya terdapat kain penutup. Lubang dinding kain penutup ni nak senang cakap macam inilah. Ada apa tu? Bukan lubang kecil, yang ini apa tu? Pintu dia, jendela ataupun kain langsir. Yang memisahkan apa ni, ruang tamu dengan ruang bilik. Jadi Aisyah di dalam. Jadi lalu angin berhembus dan meniupnya hingga kain penutup itu tersingkap, sehingga tampak boneka-boneka anak patung apa? Mainan Aisyah. Dan dengan nada bercanda beliau bertanya, apa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, mereka adalah anak-anak perempuanku. Kemudian beliau melihat di antara boneka itu terdapat seekor kuda yang mempunyai dua sayap. Maka beliau bertanya, lalu apa yang kulihat bagian tengahnya itu? Aisyah menjawab, seekor kuda. Berlanjut beliau bertanya, lalu apa yang terletak di atasnya? Itu adalah sayap, jawab Aisyah. Jadi itu kuda yang mempunyai dua sayap, jawab Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah berkata, tidakkah engkau mendengar bahawa Sulaiman mempunyai kuda yang juga bersayap? Lebih lanjut Aisyah bertutur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sehingga sempat melihat gigi gerahamnya. Nampak sah Aisyah radhiyallahu anha masih apa? Masih kanak-kanak lagi. Masih main anak patung. Tapi cara Rasulullah SAW dengan Aisyah ketika itu tak macam selepas Aisyah dah dewasa cakap dengan macam cakap dengan budak-budak. Cara cakap macam ini bagus sebenarnya dalam pendidikan, ini cara yang betul. Kita bukan apa ni, tanya jawab apa ni, ataupun kita yang terangkan tanya dia supaya dia berfikir ni apa ni, tapi fikir ni apa, dia jawab sebenarnya apa pula, ni apa ni, apa atas ni apa. Jadi suruh dia berfikir apa yang dia sedang lakukan ya, untuk umur macam itu mungkin tak satu caranya. Dia suruh dia cakap, tajar dia cakap dan berfikir. Jadi yang penting Nabi SAW tidak mengingkari kata-kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam ada apa? Ada kuda yang mempunyai kepak, ada sayap. Itu cuma ketawa saja. Jadi wallahu alam lah, memang ada ataupun tidak ada. Jadi mungkin inikah kuda yang Nabi Sulaiman alaihissalam lihat sampai dia terlepas daripada mengingat Allah SWT sampai masuknya waktu maghrib. Mungkin ataupun pasal kuda dia banyak. Baik, sebagian ulama menyebutkan setelah Sulaiman meninggalkan kuda itu kerana Allah, maka Allah Ta'ala menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. yaitu angin yang menyebarkan aroma semerbak mewangi. Ya, gitu kan terjemahan. Salah bawa buku. Aroma semerbak mewangi, gitu. Apa katanya? Apa? Ya, angin. Angin yang meniup sebagaimana akan diperbincangkan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Kalau kawan dah ada jumpa, kita boleh rujuk. Yang penting masuk di sini, Sulaiman meninggalkan kuda itu kerana Allah. Macam mana? Dia sama ada dia tinggalkan, dia sapu ataupun dia sembelih atau dia bunuh kuda-kuda tersebut. Kenapa dia sembelih? Kerana dia tak mahu lagi kuda-kuda itu menghayalkan dia daripada Allah SWT. Sedangkan kuda itu dia sayang. Sulaiman AS mengaku dia sayang. Ahbab tu hubbal khair. Aku telah mencintai, menyukai satu benda yang baik. Jadi dia tinggalkan itu semua kerana Allah SWT. Jadi Allah SWT gantikan kuda-kuda itu dengan benda yang lebih baik. Apa yang lebih baik daripada kuda? Yang lari kencang, yang boleh bawa orang. Angin. Angin lagi hebat daripada apa? Daripada kuda. Yang boleh bawa dia ke mana yang dia kehendaki. Rukha'an haifu asab. Saya akan diterangkan nanti. Sebab sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Qatadah dan Abu Dahmah, keduanya adalah seorang yang sering melakukan perjalanan ke Baitullah. Keduanya bercerita, kami pernah mendatangi seseorang dari penduduk Badui. Lalu ada seorang dari mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng tanganku dan kemudian mengajariku apa yang pernah diajarkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia kepada beliau. Seraya bersabda, sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan memberimu yang lebih baik darinya. Ini memang hadis yang sahih. Siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT, gantikan yang lebih baik daripada. Jangan ambil lagi. Tinggalkan sesuatu itu kerana Allah SWT, ada tabiat kita yang tak baik ke, ataupun ada habit kita yang tak baik ke kerana Allah SWT. Maka percayalah, yakinlah Allah SWT akan gantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Ini tak boleh Ustaz, tak boleh sebab dulu saya main apa ni muzik gini. Nak tinggalkan betul dia susah. Tak ingat hadis ni kata, kalau tinggalkan kerana Allah SWT, Allah akan ganti yang lebih baik daripadanya. Di dunia ataupun di akhirat. Yang untuk Nabi Sulaiman AS, nampaknya di dunia lagi Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian kita baca kisah Nabi Sulaiman berikutnya, iaitu pembangunan Baitul Maqdis. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh, yakni yang lemah kerana sakit, kemudian dia bertaubat. Kita nak faham kan tafsir ayat ni. Ini ayat yang apa ni? Kalau baca gitu ni apa ni maksud dia? Kita baca tafsir baru kita nampak. Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim dan para ahli tafsir lainnya menyebutkan, berkenaan dengan hal ini terdapat atar yang sangat banyak yang bersumber dari sekelompok ulama salaf. Jadi tentang hal ini, ini tentang apa? Ayat ini banyak perbincangan di kalangan ulama salaf. Jadi kita kena check lah, baca. Kalau benda tu tak ada disebutkan, tak payahlah, tak ada apa lagi. Kita pakai ijtihad. Kalau ada, kita cari, kita kaji. Kebanyakan atau bahkan seluruhnya diambil dari Israiliyah. Itu dia. Hakikatnya mengatir kata kasih apa ni, maklumat ni, ilmu ni, banyak dia punya perbincaraan. Tapi kebanyakannya bukan daripada hadis. Kebanyakannya datang daripada Israiliyah. Daripada Bani Israel, orang Yahudi atau orang Nasrani. Daripada kitab-kitab mereka. Jadi boleh tak kita ambil? Ini dia lah. Tak boleh ambil 100%. Tapi tak boleh tolak 100%. Jadi nak mengkaji. Dan banyak darinya yang tidak dapat diterima sama sekali. Tapi bagaimanapun kebanyakannya tak boleh diterima. Kenapa? Apa? Kerana tak masuk akal ataupun kerana apa ni bercanggah dengan syariat Islam. Kita tolak lah. Itu memang kaedah benda-benda yang bercanggah dengan Islam, dengan syariat, kita kena tolak. Ya, di Israiliyat. Tapi benda-benda yang tak bercanggah, itu kita kena kaji. Kalau dia memang bersetujuan, kita terima. Dan banyak darinya tidak dapat diterima sama sekali. Dan mengenai hal itu telah kami kemukakan dalam kitab tafsir kami. Atau merujuk kitab tafsir Ibnu Katsir wa ta'ala. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan di antara kandungannya disebutkan, pendapat-pendapat itu, dari Israiliyat itu disebutkan bahawa Sulaiman AS pernah menghilang dari singgah sananya selama 40 hari. Dan kemudian kembali lagi. Setelah kembali, dia diperintahkan atau dia memerintahkan membangun Baitul Maqdis. Maka dia segera membangunnya secara permanen. Sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahawa dia hanya sekadar merenovasinya. Tahu kan ni, kita buat balik lah, kirakan. Bukannya buat daripada mula. Benda dah ada, dia diperbaiki. Sedangkan orang pertama kali menjadikannya sebagai masjid adalah Israel. Ini Yaqub AS. Sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam riwayat Abu Dzar yang pernah bercerita, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun? Masjidil Haram, jawab beliau. Lalu masjid apa lagi, ya Rasulullah? Tanya Abu Dzar lebih lanjut. Beliau menjawab, Masjid Baitul Maqdis. Lalu berapa lama perbezaan waktu antara kedua masjid tersebut? Tanya Abu Dzar. Beliau menjawab, 40 tahun. Ini dua masjid yang paling lama dalam sejarah dunia ni. Sejarah Islam lagi, sejarah dunia sebenarnya. Baitullah Haram, dan dia masih wujud sampai sekarang. Masa Allah SWT nak pelihara dia. Begitu juga Baitul Maqdis masih ada lagi sampai sekarang. Sebab Allah SWT nak pelihara. Dan Alhamdulillah orang-orang Islam dapat menikmati salah satu daripada dua buah masjid ni. Itu Masjidil Haram sampai sekarang di tangan orang-orang Islam. Dan dengan kemenangan yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW, dapat menaruhi kota Mekah dan sekaligus dapat mengimarahkan Masjidil Haram sebagaimana yang sepatutnya, untuk mentauhidkan Allah SWT. Kumandanglah azan daripada Masjidil Haram, orang berduyun-duyun solat kat Masjidil Haram setiap waktu selama tawaf dan sebagainya. Itu memang syiar Islam. Memang Allah SWT nak tunjukkan kemuliaan Islam kat situ sampai sekarang. Ada pun Baitul Maqdis, dah lama dah. Orang Islam susah nak pergi, nak solat kat sana, nak solat pun dalam keadaannya tidak tenteram dan sebagainya. Sedangkan dia masjid kedua dalam Islam. Maka dia adalah kiblat. Kiblat pertama sebelum Masjidil Haram adalah kiblat kita. Jadi kita doa lah pada Allah SWT, mungkin Allah SWT kembalikan Masjidil Aqsa kepada orang-orang Islam. Bukan orang Arab, Palestin, tapi orang Islam seluruhnya. Baik, bagaimana pun, mungkin itu semalam ujian, cubaan daripada Allah SWT. Mungkin ada kekurangan kita, kesalahan kita, kita tak dapat menikmati Masjidil Aqsa. Dan maknanya tak mustahil kalau kita terus-terus macam ni, Masjidil Haram pun terlepas daripada kita. Tak mustahil. Yang penting, ni semua adalah bumi Allah SWT. Nuri Tuhan Mayyashah Umin Ibadi. Dia apa? Dia adalah bumi Allah, dan dia akan mewariskan, berikan kepada siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Baik. Jadi Nabi Sulaiman bukan orang pertama yang menaikkan Masjidil Aqsa. Ada orang kata dia Okay, orang Yahudi kata macam itu. Tapi dia yang namanya Haikal Sulaiman tu, dia punya structure tu dia yang betulkan balik. Jadi dia ada tambah ke apa dan sebagainya. Baik, kemudian sedangkan permohonan kerajaan yang pernah diajukan, yakni kerajaan yang tidak diberikan kepada siapa pun juga, adalah berlangsung setelah penyempurnaan Baitul Maqdis. Yakni doa daripada Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah, iaitu agar Allah SWT kemudian berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan, kekuasaan yang belum pernah orang miliki selepasnya. Maknanya sebelum tu pun belum ada orang yang dapat kekuasaan macam kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Dan selepas sampai hari kiamat pun tak ada orang yang dapat kekuasaan macam kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Ini doa daripada seorang hamba minta kepada Allah SWT. Nampak benda tu amat besar sekali, tapi rupa-rupanya tak ada yang lebih besar atau tak ada yang amat besar untuk Allah SWT. Cuma nak ditegaskan kat sini, bila dia doa tu selepas dibinanya, selesai dibinanya Masjidil Aqsa di Palestin. Baik. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setelah selesai membangun Baitul Maqdis, Sulaiman bin Daud AS memohon tiga perkara kepada Rabbnya yang maha perkasa lagi maha mulia. Lalu dia, ya Allah, mengkabulkan dua dari ketiga hal tersebut, dan kami berharap dia mendapatkan yang ketiganya. Dan kami berharap kami mendapat yang ketiganya. Setiap bahasa Arab ni sebenarnya berikan tiga-tiga sekali kepada Nabi Sulaiman AS, tapi kita mengharapkan kita dapat yang ketiga-tiga. Ini nak pembetulkan, sebab yang dua tu hanya untuk Nabi Sulaiman AS. Kata yang ketiga tu boleh untuk Nabi Sulaiman AS dan juga untuk umat ini juga, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat, kita baca ni kita faham. Dia yang meminta diberi hukum yang sejalan dengan hukum Allah SWT. Hukumnya ni hukum Allah, capital N tu lah. Jadi apa yang dihukum oleh Nabi SAW bertepatan dengan hukum Allah SWT. Masya Allah, itu bukan satu perkara yang apa ni, yang senang, itu satu perkara yang besar. Apa saja yang Allah hukum, semuanya betul, adalah hukuman Allah SWT. Berikan taufik sedemikian rupa. Ini siapa yang dapatnya ini? Hanya Nabi Sulaiman AS yang dapatnya ini. Orang lain tak dapat. Baik, tak pernah silap. Subhanallah. Kemudian dan hal itu digabulkan. Dan dia meminta kerajaan yang tidak diberikan kepada siapa pun juga setelahnya. Maka dia pun mengkabulkannya. Jin, manusia dia cakap, jin, binatang, segala-galanya, bahkan angin pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman AS. Macam mana? Siapa yang ada kekuasaan macam itu boleh bercakap bahasa apa ni, bahasa haiwan? Jadi tentu sih tak ada orang yang dapat kekuasaan macam itu, walaupun umat Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi dua ni memang kita tak dapat lah. Tapi yang ketiga tu apa? Dan selanjutnya dia memohon siapa pun yang keluar dari rumahnya dan tidak berniat kecuali untuk solat di dalam masjid ini, ini masjid Masjid Al-Aqsa, melainkan dia akan terlepas dari dosa-dosanya seperti pada saat dia dilahirkan oleh ibunya. Dan kami berharap Allah memperkenankan permintaan yang ketiga itu kepada dari kami lah, bukan kepadanya. Tak, benda bahasa Arab, nampak? Fatakana iya, berikan kami. Benda itu berikan kepada kami. Sebab dah tentu sekali ini adalah satu pemberian umum. Siapa saja yang pergi Masjid Al-Aqsa nak salat kat situ dapat pahala. Boleh tak kita supaya pergi safar, naik kapal terbang, pergi Masjid Al-Aqsa nak solat aja kat situ? Jawabnya apa? Boleh. Ziarah boleh, solat situ je boleh. Masjid Al-Haram boleh, Masjid Madinah boleh. Masjid Bukhari boleh tak? Tak boleh. Dosa lah. Bila masyarakat larang, jangan. La tashaddur rihal la ila salatil masajid. Jangan supaya nak siapkan diri untuk berjalan jauh melainkan ke mana? Ke tiga masjid. Melainkan tiga masjid ni. Tak ada keempat. Masjid Kubah tak boleh. Masjid Kubah pun tak boleh. Melainkan awak pergi Madinah, lepas tu mana awak pergi Kubah. Jadi kata tiga je. Dah sampai sana baru pergi Kubah. Dia kalau terus pergi Kubah, tak pergi Madinah, Masjid Nabi buat apa? Nampak? Jadi sebenarnya yang keempat tu apa ni, walaupun Nabi SAW mengajak kita pergi Kubah, Nabi SAW sendiri pergi Kubah setiap hari Sabtu tu, tapi kita dah sampai ke Madinah, nak pergi Masjid Nabi dulu. Tapi kalau nak pergi kubur lagi teruk. Di masjid dah tak boleh. Kalau lagi pergi kubur, nak pergi masjid mana pula? Masjid atas air lah, masjid mana lah. Tapi adakah salah kalau kita dah jumpa kat masjid, kat jalan, lepas tu kita nak solat kat situ? Boleh lah. Sama ada nak solat kat itu masjid pun tak kisah, ataupun memang solat waktu, tak masalah. Kat Madinah banyak masjid, kat Mekah banyak, banyak masjid. Yang penting kita khas keluar dari rumah nak pergi masjid tu. Tapi kalau kita memang bukan nak pergi masjid tu, sebenarnya kita nak pergi makan kan, kat situ, situ ada masjid atai, boleh ya, tak kisah. Dan convenient, kita nak ambil uduk ke apa semuanya kat situ senang ke, ataupun nak pergi tandas senang ke apa semuanya, tak apa. Kita nak pergi India, nak pergi semayang kat situ, pergi Bangladesh, nak pergi semayang kat situ, tak, itu tidak. Dan Syaikh kata jangan, kita kata boleh. Salah. Kenapa? Sebab memang yang dimuliakan dalam Islam ni ada tiga masjid ni je. Yang lain tak sama macam ni tiga. Lain semua masjidnya sama saja statusnya. Sebenarnya kat sini yang lain semua sama je. Bezanya mungkin apa? Mungkin besar masjidnya, banyak jemaahnya, apa sebenarnya. Lain tak ada. Tak ada kelebihan apa-apa. Tapi kalau pergi Masjidil Haram, satu kali solat macam 100,000 kali solat. Kan lain. Di Masjid Nabi 1,000 kali ganda. Masjidil Aqsa katanya 500 kali ganda. Lain tak ada kali-kali ganda. Lain semua kalau sembahyang jemaah memanglah 25 semua sama. 27 lah sama semua. Jadi jangan kita lebih-lebihkan. Jangan jadikan masjid lain seperti masjid-masjid yang khusus ini. Itu maksudnya. Kalau kita buat gitu, maknanya kita telah mensyariatkan dalam agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Kita mengikuti bersekutu dengan Allah SWT dalam lebih-lebihkan satu tempat. Baik. Jadi boleh kita nak niat nak pergi Masjid Al-Aqsa, nak semain kat situ dah, nak balik ke atas. Tak apa. Jadi tentulah tak balik eh. Pergi semua duduk lagi beberapa hari ke ziarah tempat-tempat lain. Tak masalah. Itu tak masalah. Baik, mengenai hukum yang sejalan dengan hukum Allah Ta'ala yang ada dalam hadis tu, maka sesungguhnya dia, ya Allah, telah memujinya dan juga ayahnya Daud AS, iaitu melalui firman-Nya, wa Daud wa Sulaiman iz yahkumani fil harf iz nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim syahidin. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا فَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman pada waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Kerana tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing telah kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami telah tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Ini memang cantik ayat-ayat ini. Surah Al-Qadi dan ulama salaf lainnya menyebutkan bahawa di antara kaum tersebut ada beberapa orang yang mempunyai kebun anggur. Lalu anggurnya itu dirusakkan oleh kambing orang lain. Yakni kerana kambing-kambing itu digembalakan pada malam hari hingga akhirnya memakan tanamannya secara keseluruhan. Habis semua. Kemudian mereka mengadu kepada Daud AS. Maka Daud memutuskan agar pemilik kambing-kambing itu membayar ganti rugi senilai tanaman yang dimakan tersebut. Setelah itu mereka datang kepada Sulaiman AS. Maka dia pun bertanya, apa keputusan yang ditetapkan Nabi Allah bagi kalian? Mereka datang jumpa Nabi Sulaiman, saya akan opinion. Dia tanya apa yang Nabi Allah, ini Nabi Daud AS berikan kepada kalian. Mereka menjawab begini dan begitulah. Suruh bayar apa? Ganti rugi. Jadi kalau hasil anggur ni sekian-sekian ribu ringgit, maka bayar kepada apa ni, tuan punya anggur. Itu ganti ruginya. Tepat atau tak tepat tu? Tepat lah, betul. Tak salah, syariat kita pun itulah caranya. Ini adil. Sebab yang kerugian adalah jumlah tersebut. Tak boleh gantikan dengan anggur, ganti dengan khimah, iaitu nilai. Itu biasalah, ditakdirkan berapa Allah. Maka kita bayar dengan nilai ini. Adapun kata Nabi Sulaiman AS, jika aku yang memutuskan, aku yang jadi hakim, maka aku akan menetapkan agar pemilik kambing itu menyerahkan kambingnya kepada pemilik pohon anggur tersebut untuk kemudian dikelola dan menghasilkan keuntungan. Kambing itu berikan kepada siapa? Tuan punya anggur. Jadi dia belalah anggur tersebut tu sampai beranak ataupun ada susu dan sebagainya, ada untung. Semua dah, siapa dapat untung tu semuanya? Dia dapat. Sanggur dia dah tak ada. Dia dapat hasil daripada kambing tersebut. Baik. Orang yang ada kambing tu sekarang kasih kambingnya kepada tuan punya anggur. Dan selanjutnya para pemilik kambing itu pula dah tak ada kambing, buat apa? Pergi perbaiki pohon-pohon anggur yang dimakan kambingnya dan mengembalikan kepada pemiliknya seperti sediakala. Dia kena rawat, dia kena buat apa semuanya, jaga sampai macam mana sebelum kambing dia masuk makan. Dalam waktu masa tu, kambing tu pun terjaga juga, dia dapat hasil. Dan setelah itu baru kambing-kambingnya diserahkan kepadanya kembali. Kemudian Daud AS mendengar hal tersebut dan kemudian memberlakukan ketetapan itu. Setuju. Jadi yang penting dekat sini ada dua hukum. Adakah dulu hukum ni salah? Jawabnya dulu hukum ni betul. Dulu ni betul. Sebab dulu yang diberikan Allah SWT ilmu dan kefahaman. Tetapi yang lebih tepat adalah keputusan Nabi Sulaiman AS. Ini tak semestinya sama dengan syariat kita. Syariat kita keluar satu-satu je. Mungkin tak ada dua hukum macam ini, tak boleh dalam syariat kita. Satu hukum, satu hukum je. Mungkin syariat mereka boleh ada dua hukum, satu betul dan satu hukum betul tapi lagi betul. Jadi, hal yang tidak jauh berbeza dengan pengertian tersebut ditegaskan pula di dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bainama imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a adh-dhibbu fa akhadha ibna ihdahuma fa tanaza'ata fil akhar fa qalat al-kubra innama dhahaba bi ibnik wa qalat as-sughra bal innama dhahaba bi ibnik fa tahakamata ila Daud fa hakama bihi al-kubra." فخرجت على سليمان فقال ائتوني بالسكينة أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفة لكل واحدة منكما نصفه فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها. Sebenarnya ada dua orang wanita yang masing-masing membawa seorang anak laki-lakinya. Dua wanita. Tiba-tiba ada seekor serigala menerkam salah seorang dari anak mereka. Matilah. Maka kedua wanita itu bertengkar memperebutkan anak yang masih ada, tidak diterkam serigala. Lalu wanita yang lebih tua berkata, "Anakmu yang dibawa lari serigala itu." Dan yang lainnya berkata pula, yang anak atau wanita yang muda sikit kata, "Bahkan anakmu lah yang dibawa lari serigala tadi." Maksudnya kat sini dalam keadaan zaman dahulu, bukan macam sekarang Sekarang takut dapat orang yang macam serigala. Tak pun susah kat negeri kita. Zaman dahulu bukan orang. Binatang buas boleh apa? Dia tangkap orang pun masih boleh hidup lagi Jadi yang penting itulah berlaku. Jadi tinggal anak satu, semua merebut anak tu. Dia kata tu, itu anak dia. Dia kena makan serigala tu anak orang lain. Anak orang tu. Dan apa mereka lakukan? Mereka keduanya mengadu kepada Daud AS. Lalu Daud menetapkan bahawa anak yang masih hidup itu milik wanita yang lebih tua. Mungkin dia dah kaji, dia dah siasat, dia nak tua punya. Ini pun hukuman yang betul sebenarnya. Hukuman betul. Setelah itu keduanya pergi menemui Sulaiman AS. Maka dia berkata, "Berikan aku pisau untuk aku bagi dengan pembahagian masing-masing dari kalian setengah." Potong dua, satu ambil separuh, satu ambil separuh, dah tak tergaduh. Maka yang termuda berkata, "Janganlah engkau lakukan hal tersebut." Wanita yang muda, "Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Anak itu adalah anaknya." Wanita yang tua, maka dia pun menetapkan anak itu baginya. Dia kata, "Tak kisahlah. Tak dapat ni pun tak apa, dia anak tu hidup." Semua boleh ke? Nabi Sulaiman betul-betul ke nak potong? Jawabnya betul. Mungkin dalam syariah mereka boleh? Boleh hukum macam itu. Nampak? Tak lain. Sebab kan dia nak buat sesuatu yang tak boleh dalam syariahnya, berusaha pula nak tipu-tipu kan. Dia bukan kes tipu-tipu, maka dalam syariah mereka boleh potong anak dalam hal macam gini. Jadi kata Imam Ghazali, kita lihat selepas itu, boleh jadi kedua hukum tersebut berlaku dalam syariat mereka. Namun apa yang dikatakan Sulaiman adalah lebih rajih. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala memberikan pujian kepadanya dan setelah itu kepada ayahnya Daud AS. Jadi Nabi Sulaiman memang diberikan kemuliaan, Allah puji lah. Tapi Nabi Daud pun dipuji, tapi ada ekstra puji lepas tu, supaya orang tak apa ni, tak nampak macam Nabi Daud tu ni rendah kedudukannya. Tidak, Nabi Daud pun, tapi dalam hal ni Nabi Sulaiman lebih. Ini kita kena faham kaedah, kalau ada kelebihan satu-satunya manusia atas seorang lain dalam satu perkara, tak maknanya dia overall dia lebih bagus, tak sebetulnya. Antara perkara Siddiq radhiyallahu an, contohnya dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu an, ada kelebihan pada apa? Umar misalnya, yang tak ada pada Abu Bakar Siddiq. Tapi kita tak boleh katakan Umar overall lagi bagus. Kita jumpa dengan sahabat lain Abu Hurairah, paling banyak hafalannya tak macam Abu Bakar Siddiq. Adakah kita kata Abu Hurairah lagi bagus, lagi afdal daripada Abu Bakar Siddiq secara keseluruhan? Tidak. Kita kena ambil apa ni, satu persatu. Di sini juga saya dapati banyak kesilapan bila kita bincang. Apa cara nak pakai, nak selesaikan masalah ni? Dia ambil gini, dia ambil 1, 2, 3 contoh. Lepas tu dia kata ini lagi bagus daripada semua cara selesaikan masalah. Tak boleh. 1, 2, 3 tak maknanya dia keseluruhan lebih bagus. Yang ini mungkin tak, dia betul kurang, ni kurang, ni kurang. Tapi kalau tengok yang lain, tetap ini lagi bagus. Tetap ini lagi bagus. Ini macam mana kita dapat ni? Kalau kita lihat dalam syarak macam itu, tak semestinya dia bagus kat sini, semua ini bagus. Kalau kita pakai kaedah ni, memang bagus. Apa ni dia dapat, boleh gini. Ya betul, ini je yang bagus dia. Tapi yang lain je, kaedah yang kedua tu mungkin lagi lebih bagus. Ini dalam secara umum lah, dalam cara-cara kita menangani. Ataupun kita nak nilai orang pun sama juga. Nilai orang satu kan, ada macam-macam kita present dia ke apa benda kan. Satu, wah dia bagus, semua orang dia bagus. Datang cepat dia macam dia bagus sebenarnya. Tapi dia datang cepat, lepas tahu tengok apa dia buat. Adakah maknanya dia bagus semuanya? Tidak. Dalam hal cepat dia paling bagus ya, tapi semuanya dia paling bagus. Tak, bila buat kerja si salah dia buat 2-3 kali contohnya, si lambat pun tak boleh juga. Jadi kat sini apa ni, orang-orang yang apa ni, yang nak apa tu, nak menghukum dan sebagainya, kita menilai lah dengan lebih apa, lebih holistik mungkin. Jadi keseluruhan, kalau saya terperinci. Sebab tu sekarang statistik ni dah tak boleh apa ni, tak boleh rambang aja lah, umum nak guna detail pecahkan. Jadi kita baru boleh nampak. Ini yang bahaya sekarang ni. Nanti besok dia kata ni bagus, besok kata ni bagus, sultan kata ni bagus, ni bagus, semua kata dia mah dia bagus. Tak salah pula, semua dia bagus. Dan tak maknanya dia bagus dalam hal ni, semua dia boleh bagus. Ya, dalam hal ini sama juga, Allah SWT puji Nabi Sulaiman. Tapi lepas tu Allah SWT tak puji Nabi Daud alaihissalam. Dia kata apa? Fafahamnaha Sulaiman, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman. Seolah-olah Nabi Sulaiman saja yang dapat apa? Kefahaman. Ini tentang hukum yang lebih tepat. Tapi wa kullan ataina hukman wa ilma, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, kebijaksanaan dan ilmu. Nampak? Tapi Sulaiman dapat. Maksudnya siapa yang lebih sikit dalam bab faham ni? Dalam hukum Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Daud tak ada ke? Ada, dia tetap ada. Wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayr. Kemudian apa? Indah kepada Nabi Daud alaihissalam. Ni tak ada pada Nabi Sulaiman pula. Apa dia dapat? Dan kami telah tundukkan gunung-gunung dan gunung-gunung semua bertasbih bersama siapa? Daud ke Sulaiman. Daud aja. Ha. Dan kami lah yang melakukannya. So dia ada kelebihan, dia ada kelebihan. Jadi mana lagi bagus? Tak tahu lagi. Dan check semua ini sekali baru kita boleh berkira-kiralah. Wa kunna fa'ilin, dan kami lah yang melakukannya. Kami yang tundukkan tu semuanya. Kami yang lakukan, kami yang beri faham dan sebagainya. Jadi kamu sebab ada yang melakukan ni semuanya. Jadi Allah SWT sifatkan diri sebagai apa? Fa'il. Yang melakukan. Dia bukan duduk, dia tak buat apa-apa dia. Dia lakukan, bukan tiap-tiap hari Allah SWT ada kerja, ada perbuatan. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Dalam surah Rahman, setiap hari Allah SWT ada dalam urusannya. Kalau kita baru satu je apa ni, satu kumpulan ni kita kena jaga je, dah tak terjaga. 2-3 habis semua dah kita dah tak terbuat. Orang lain yang buatkan. Tapi subhanallah, kekuasaan Allah SWT, makhluk Allah SWT yang begitu banyak, binatang ke, manusia ke, jin ke, apa ke, semuanya Allah takdirkan semuanya sendirian. Sendirian. Dan tak pernah tersilap. Tak pernah. Dan kamilah yang melakukannya. Ini semua nak balik kepada tauhidkan Allah SWT dalam ibadat kamu. Dia sembah hanya Allah SWT, dengan sembah yang lain. Kemudian Nabi Daud lagi, wa'allamnahu san'ata labusin lakum. Dan kami telah ajarkan kepada Daud san'ata labusin, membuat baju besi untuk kamu, memelihara kamu dalam peperangan kamu. Tuhsinakum min ba'sikum. Jadi diajarkan Nabi Daud, diilhamkan Nabi Daud AS buat baju besi. Jadi orang pertama lah yang buat baju besi. Kenapa buat baju besi? Supaya tahan diri daripada apa? Daripada musuh. Yang musuh kalau panah ke, kalau tombak ke, kalau pedang ke apa ke, kalau kena tak apa ni, tak fatal lah. Mungkin apa ni, apa ni, mungkin apa ni kena, mungkin pingsan sekejap pun tak mati, ataupun boleh rawat lagi. Jadi yang penting kita boleh apa ni, kita dapat apa tu, defense, dapat lagi apa ni, kita katakan lebih kebal lah dalam peperangan. Ini menunjukkan bahawa orang Islam ni, walaupun dia wali macam mana pun, tetap nak kena apa ni, nak kena pakai baju besi bila berperang. Nabi Daud AS bukan wali lagi, dah Nabi pun pakai baju besi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pakai baju besi. Bukan pakai jubah aja, sekeping lepas apa sehelai. Lepas tu pergi je pulang. Mana ada macam itu? So, kena habis. Betul tak? Ha, jadi kalau kena panah ke apa semuanya, kena. Tapi tak teruk sangat. Dan untuk kamu, maknanya untuk kita manusia ni, diajarkan Nabi Daud saja. Ini kena dia. Nabi Daud AS, ituhsinakum min ba'sikum fa'al antum syakirun. Maka apakah kalian bersyukur kepada, tidak bersyukur kepada Allah SWT? Ini semua ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT. Banyak manfaat ni. Ini soalan sekarang, siapa yang lebih mulia, lebih hebat daripada yang kedua ya? Nabi Sulaiman ke Nabi Daud? Nabi Daud sebenarnya nampaknya lebih banyak ni kemuliaan yang diberikan. Tapi lepas tu balik pula Nabi Sulaiman. Wa li Sulaiman riha asifa. Masih lagi ayat tu sambung 81. Dan kami telah tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya. Angin yang kencang gitu boleh ditundukkan, boleh disuruh stop, dia stop. Boleh kawal angin. Boleh ya. Macam nak kawal angin? Dia taruh kat sini, dia tiup sana. Tapi Nabi Sulaiman AS ditundukkan angin untuknya. Seperti saya tundukkan cipta angin lah. Allah SWT cipta angin yang tiup kencang tu, Allah SWT boleh tundukkan kepada siapa yang bersyukur. Di sini Nabi Sulaiman boleh kontrol angin, kuasakan angin, menguasai angin. Maksudnya kami hembuskan angin yang sangat kencang, tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Angin kencang, tiup kelari pelan-pelan. Macam sekarang sepoi-sepoi bahasa, ngantuk je lah. Tak sampai ke mana-mana, bila nak sampai, tak. Angin kuat. Macam kapal terbang lagi laju daripada kapal terbang. Dia tiup kita, hantar kita ke mana, naikkan atas. Lepas hantar kepada negeri yang kami telah memberkatinya, iaitu Palestin, Baitul Maqdis. Ada telah di kawasan bagi bumi Allah telah berkati. Jadi boleh tiup dia balik sampai ke Palestin. Wa kunna bi kulli syai'in 'alimin, dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu. Wa minasyayatini man yahusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin. Dan kami juga telah mendudukkan bagi Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke mana? Dalam dasar laut untuknya, dan mengerjakan pekerjaan selain dari itu. Syaitan-syaitan jadi kuli untuk Nabi Sulaiman AS. Buat kerja yang susah, selam dasar lautan. Manusia tak boleh selam dasar lautan begitu jauh. Syaitan-syaitan ni boleh. Semua ditundukkan oleh Nabi Sulaiman AS sehingga mereka taat dan tidak ingkar terhadap perintah-perintah Nabi Sulaiman AS. Dan mereka melaksanakan amalan-amalan selain daripada itu. Banyaklah fikir orang. Wa kunna lahum hafizin, dan adalah kami memelihara mereka itu. Dia pelihara syaitan-syaitan itu untuk Nabi Sulaiman AS. Kekuasaan yang luar biasa betul. Ya, bukan hanya kontrol, tapi dia boleh apa ni, dia boleh arah-arahkan buat kerja untuk dia. Kekuasaan mutlak. Jadi sekarang kita jadi apa? Hamba syaitan. Kalau betul-betul kita tak takut kepada Allah SWT, syaitan jadi hamba kita. Macam bila nak tukar? Jadi target yang luar biasa eh. Tidakkan pada hikmah kata orang lah. Baik, dan dalam surah Sad, Allah Ta'ala berfirman, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikendakinya. Tadi balik ke negeri dia, ini balik ke mana saja dia nak pergi, Allah tundukkan angin tu, angin tu akan tiup. Dan kami tundukkan pula baginya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Syaitan-syaitan yang boleh apa ni? Boleh buat bangunan. Jin lah. Syaitan ni maksud siapa? Jin. Dan syaitan daripada golongan jin lah. Jin-jin yang jahat sebenarnya. Selalu jin-jin ni, jin jahat. Sebab tu namakan syaitan. Tapi pada zaman Nabi Sulaiman AS semua jadi baik. Jadi baik. Jadi baik sebenarnya. Dia syaitan betul-betul ni. Tapi jadi jadi taat. Taat pada Nabi Sulaiman AS. Ghawwas, dan ada juga yang ahli selam. Kenapa nak selam lautan? Nanti kita akan jumpa untuk cari mutiara-mutiara yang hanya terdapat dalam lautan. Kemudian dikeluarkan perutur bumi, kasih pada Nabi Sulaiman AS. Kaya tadi. Baik, dimanfaatkan apa ni, harta benda ya, di atas muka bumi ni ataupun di dalam muka bumi ni. Baik, kemudian akharina muqarranina fil asfad, yang dekil juga, yang tak boleh dengar cakap juga. Sebab apa pun tetap nak buat, syaitan-syaitan ni yang lain itu muqarranina fil asfad. Mereka tu yang lain tu, syaitan yang lain terikat dalam belenggu besi. Jadi kalau dah tak boleh buat apa, kita ikat. Itu dia. Kita tak kasi dia keluar. Yang nak taat boleh. Boleh lepas tapi kena buat kerja. Jadi kata Allah SWT, hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Dan sesungguhnya inilah anugerah kami, maka berikanlah atau tahanlah. Bi ghairi hisab, dengan tiada pertanggungjawab. Maknanya kau nak berikan apa-apa yang ada ni, kuasa ni, pada siapa kau nak kasih. Tak nak kasih pun boleh. Tak ada apa-apa pertanggungjawab. Maknanya kau tak akan dikira, tak dihisap oleh Allah SWT tentang kau nak berikan ke kau nak tahan. Semua kena milik kau, boleh buat apa yang kau suka. Ada orang tak boleh. Ada harta kekuasaan kerajaan, tapi kena ikut apa yang Allah telah tetapkan. Ini mesti berikan. Dari pakai miskin, ini tak boleh. Ini dia simpan dan sebagainya. Tak, Nabi Sulaiman AS diberikan kebebasan mutlak. Fa'yun awamsid biwayri hisab. Ini betul-betul kelebihan kerajaan. Fa'inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Yang terakhir ni yang bagus. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Okay, bukan maknanya ni cuma kat dunia, kat akhirat tak dapat. Tidak, untuk Nabi Sulaiman AS, kat dunia pun dapat, kat akhirat lagi dapat. Kedudukan yang dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Setelah Sulaiman AS meninggalkan kuda itu dalam rangka mencari keredaan Allah. Meninggalkan kuda itu maknanya apa? yang bunuh kuda tersebut ke apa ke, maka Allah pun memberikan ganti kepadanya berupa angin yang mempunyai kecepatan paling cepat dan kekuatan yang sangat kuat. Tajri bi amrihi ruha'an haitu asab, yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. Kalau dah kencang sangat, kalau dia tiup tak baik, huru-hara lah. Macam mana nak jalan kalau bawa apa ni, gegar ke atau sebagainya, kapal terbang kita dah tahu boleh jalan bagus, ok. Kalau dia dah mula gegar, tak takut lah. Tapi untuk Nabi Sulaiman AS, cantik aja dia, dia hembus tapi kencang. Selain itu, Sulaiman juga mempunyai permaidani besar yang di dalamnya terdapat berbagai macam kayu, yang dengannya dia berleluasa mengambil apa sahaja yang dibutuhkan dan membuat tempat tinggal, benteng, kemah, serta kuda, unta, jin dan manusia, serta binatang, burung dan lain-lainnya. Jadi dia ada satu permaidani yang amat besar tadi, kat dalam tu ada bangunan dan boleh tempatkan apa tu, tentera-tentera dia semuanya, sekar-sekar dia, manusia ke, jin ke, binatang dan burung, semua boleh naik atas. Atas apa? Permaidani yang besar tu, kapet dia. Bukan kapet macam tempat sejadah tu je, besar. Yang mana jika dia hendak berpergian atau berperang, yang ini jihad melawan raja atau musuh ke negeri mana pun dia kehendaki, sorang-sorang, maka setelah dia menyiapkan semua yang dibutuhkannya di atas permaidani tersebut, dia akan segera menyuruh angin menerbangkan permaidani itu, lalu angin itu pun segera menerbangkannya. Dan jika dia sudah sampai di antara langit dan bumi, dia akan menyuruh angin itu berhembus perlahan. Dan jika dia ingin lebih kencang lagi, maka dia hanya menyuruhnya untuk lebih cepat lagi menerbangkannya. Ini nak tunjukkan dia ada total apa? Kontrol. Selanjutnya angin itu akan menghantarkannya ke mana saja dia kehendaki. Di mana dia berangkat pada permulaan siang ke Baitul Maqdis, lalu angin itu menerbangkannya dengan cepat ke tempat yang biasanya ditempuh dalam waktu satu bulan perjalanan. Biasanya kalau naik kuda, satu bulan baru sampai. Tapi naik permaidani yang ditiup dengan angin ni, sampai dalam masa satu setengah hari je. Bukan satu hari, setengah hari. Lagi setengah hari balik semula. Lalu dia singgah sebentar di sana sampai akhir siang, kemudian kembali pada akhir siang itu juga. Dan angin itu pun mengantarnya kembali ke Baitul Maqdis. Bagaimana firman Allah Ta'ala berikut ini? Wali Sulaiman ar-riha udhubuha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu aynal qitr wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'idni rabbih وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi hari sama dengan perjalanan satu bulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan satu bulan juga. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya yang di bawah kekuasaannya dengan izin Rabbnya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung serta piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerja rahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan surah Sabak SWT telah menerangkan, dia lanjut lagi tetap nikmat kekuasaan diberikan Nabi Sulaiman yang tak ada orang sebelum Nabi Sulaiman, dan insyaAllah sampai selepas Nabi Sulaiman pun tak ada yang akan dapat macam tu. Baik. Jadi tentang angin, jalan perjalanan satu bulan, balik satu bulan itu kita dah baca lah. Kemudian mengenai al-qitr, wa asalna lahu ain al-qitr, dan kami apa? Kami alirkan, kami alirkan, mengalirkan dia jadi air. Al-qitr ni kata ulama apa? Tembaga emas. Jadi besi dipanaskan, jadi dia dapat. Mengenai kata al-qitr dalam ayat di atas, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan lain-lain yang mengatakan yang ini tembaga. Lebih lanjut, Qatadah menyebutkan tembaga itu disumberkan di Yaman oleh Allah Ta'ala bagi Sulaiman AS. Jadi ada penerangannya, sumber tembaga itu di Yaman. Jadi kalau dia nak dia pergi sana, nanti apa ni akan dikeluarkan apa tu tembaga tersebut dalam bentuk air ke, mungkinlah dia nak buat apa dia boleh, dia boleh buat. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini orang lain tak dapat di sini. Baik, dan firman Allah Taala kemudian, sebab itu minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Rabbnya, ke depan, menjadi depan mata, di bawah kekuasaannya, semua bekerja atas perintahnya. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ini sengaja dari kiamat, ataupun kalau dipanak dia azab dengan api, mungkin bukan api neraka lah kalau dalam dunia itu, Allah Alam. Tapi yang penting akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya boleh lah kita kontrol syaitan, kita kurung syaitan, belenggu syaitan pun boleh. Apa pula tak boleh? Kita boleh pukul syaitan, syaitan boleh, boleh sakit kat dunia. Kita ingatkan orang tak boleh sakit. Sebab tu kalau orang kena sampuk lah, kena sawan lah, kena apa semua, semua kata dah lah tak boleh buat apa-apa lah, apalah semuanya. Apa dia nak semua kita kena buat. Mungkin kita pergi Tok Pekong kan, suruh menyembah kepada apa ni, sami pun kita buat. Seolah-olah tak ada jalan lain melainkan demikian. Dan kalau darurat semuanya boleh. Yang telah ni nak mengubatkan penyakit boleh. Tak ada. Kalau dengan izin Allah SWT apa yang dia nak buat tu semua tak boleh berlaku. Bahkan sebaliknya, kita boleh ambil dia, tangkap dia, pukul dia, tarik bunuh dia pun boleh. Tak ada apa ni, tak mustahil. Tapi untuk Nabi Sulaiman AS memang tu semua boleh. Kemudian kita itu kalau Allah izinkan. Dan maksudnya Allah Ta'ala mengerahkan bangsa jin bagi Sulaiman sebagai pekerja untuk mengerjakan apa saja yang dia kehendaki, dan jin-jin itu tidak dapat menentang dan menolak perintahnya. Tak boleh tentang. Dan barang siapa dari mereka menolak atau menentangnya, maka akan ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Itu maksudnya. Dan teruskan lagi sikit. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikendakinya dari gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini tempat-tempat yang bagus. Maharib boleh kita maksudkan kat sini jamak atau plural mihrab. Mihrab, maharib. Mihrab itu asalnya adalah tempat sembahyang, tempat beribadat. Itu asalnya. Tapi dekat sini maksudnya adalah tempat-tempat yang baik-baik, yang makin ajaib dah dalam katir-makatir Allah Ta'ala. Jadi bangunan yang tinggi-tinggi yang cantik-cantik untuk Nabi Sulaiman AS. Kenapa Nabi Sulaiman AS buat itu, buat ini, apa semuanya, ambil mutiara, tak nak ibadat pada Allah SWT, sudahlah. Ha, orang tanya, tak, Allah SWT kasih dia, tak salah lah dia nak. Dan tak ada pula istilah boros ke membazir ke apa semuanya, tak ada. Nikmat Allah SWT digunakan. Watamati bukan itu je. Syaitan-syaitan ni, jin-jin ni disuruh buat apa? Patung-patung. Patung-patung dekat apa? Tembok-tembok ni pun dilakukan oleh jin-jin tersebut. Manusia tak boleh buat. Yang ni gambar-gambar di dinding-dinding. Kalau tu tak ni, mana boleh gambar-gambar patung-patung kan haram. Ini syariat kita, tak boleh. Ni Quran dah kata, tak mahasil nak mana-mana apa lagi. Kalau bukan patung-patung atau gambar-gambar. Dan hal itu berlaku dalam syariat dan ajaran. Jadi jawapan ni tak, paling cantik jawapan ni lah. Tapi bukan maknanya patung-patung tu boleh sebenarnya. Yang penting kita tak ada fitnah, tak ada apa. Haa tu, bohong kan. Sebab dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan patung-patung. Rumah ada patung, apa yang berlaku? Mereka tak masuk. Jin, apa ni, kalau malaikat tak masuk, bukan maknanya semua malaikat tak masuk. Malaikat maut tak masuk. Malaikat yang tulis sama punya amalan jahat tak masuk. Malaikat azab masuk. Tapi malaikat apa yang tak masuk? Malaikat rahmat yang tak masuk. Jadi dia harap tapi zaman mereka tidak mengapa. Dan wajiban ingkar jawab, lagi satu perkara yang ajaib yang dilakukan oleh jin-jin tersebut, setiap piring-piring yang besarnya seperti kolam. Kolam air besar, piring besar macam itu. Piring untuk apa? Piring untuk makan. Besar macam itu. Siapa yang boleh buat? Jin yang buat. Jadi Ibn Abbas mengatakan Al-Jafna berarti sebagai kubangan tanah. Kolam masih darinya yakni seperti kolam. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Zahab dan ulama lainnya. Berdasarkan riwayat di atas, maka kata Al-Jawab merupakan jama' dari Al-Jabiyah, iaitu kolam yang dipenuhi air, bagaimana diungkapkan oleh Al-Asyak ataupun Aksyak. Taruhu ala alimi haqih jafna kajabiyati syaykhul iraqi utahruku. Tersedia di keluarga Al-Milhaq sebuah piring seperti kolam orang tua Iraq yang penuh dengan air. Jadi maksudnya bahasa Arab ni jawab tu kolam, kolam yang besar. Sedangkan mengenai kata Al-Qudur Rasiyat dalam ayat di atas, Ikrimah mengatakan yang ini periuk yang masih tetap berada di atas tungkunya. So, periuk ni semua untuk makanan. Nabi Sulaiman AS, makanan apa semua banyak, apa dia buat? Letak piring besar-besar, masak dekat periuk besar-besar, lepas tu dia makan seorang. Tidaklah, dia kasih pada siapa yang dia kendaki. Allah dah kata macam itu kan, famlul aw amsik, ataupun kalau tak nak kasih, dia tak kasih. Siapa dia nak kasih, dia kasih. Jadi ni wah betul lah. Bagaimana dikemukakan oleh Mujahid dan beberapa ulama lainnya, kerana yang terakhir di atas berkenaan dengan pemberian makanan dan berbuat baik kepada sesama makhluk, baik manusia maupun jin. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. Bekerjalah hai keluarga Dawud untuk bersyukur, ini kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kita berhenti di sini dahulu berkenaan dengan nikmat-nikmat Allah SWT berikan kepada Nabi Sulaiman yang ajaib. Pengajarannya apa yang kita boleh dapat? Bukan kita masuk dalam dunia khayalan, fantasi, gitu-gitu. Wah ni hebat-hebat, kita bayangkan kuda ada kepak lah, ataupun ada permadani yang boleh terbang lah, dan sebagainya. Maksud kat sini apa dia? Bagaimana Nabi Sulaiman AS dapat ni semuanya? Kerana dia orang yang bertakwa kepada Allah SWT, laksanakan perintah Allah SWT, dan ini menunjukkan kebesaran, kekuasaan Allah SWT yang memberikan nikmat-nikmat tersebut, yang menuntut kita sebagai hamba Allah SWT sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah SWT dan kembali kepada Allah SWT. Nah, ini masih lagi orang boleh tangkap lagi ya. Nak menang, nak apa, nak ke apa ni, kekayaan dan sebagainya, masih lagi tak nak ikut syariat Allah SWT. Nak cari kekayaan ni, saya jalan cepat. Itulah, nak pandai kopi, nah gitu dan sebagainya. Tak boleh lah. Jadi kemudian mereka ni semua bersyukur kepada nikmat Allah SWT. I'malu ala Dawud syukra, kerjakanlah wahai keluarga Dawud kesyukuran. Ini bukan buat majlis syukur, berdiri syukur, kesyukuran. Maksudnya apa? Buat amalan-amalan untuk apa? Untuk bersyukur, menunjukkan dia bersyukur kepada Allah SWT, dia reda ya Allah SWT dalam syariat. Sedikit saja yang berambil Allah SWT yang syakur, yang bersyukur. Jadi ada apa soalan? Ini ya, 45. Sekarang aku lambat tadi ya. Sekarang pun komen jika dalam radio mendengar radio, dalam rumah mendengar radio, membaca Al-Quran, dan ada orang yang ingin mendengar dan ada yang sedang makan, bolehkah kita makan sambil dengar Quran di radio? Macam inilah dia hukum mendengar ni, dia ada dua. Mendengar, sekarang kita dengar macam-macam bunyi, macam suara, tapi kita tak menghadapnya, menghadapnya tau. Jadi namanya sama aja. Macam mana kita dengar bunyi kucing ni, burung, bunyi apa semuanya. Mungkin-mungkin benda tu haram, muzik ke apa pun. Tetapi lagi satu namanya istimak, iaitu kita attentively kita dengar. Ini ada dua benda ni. Jadi dalam masalah Al-Quran, kata Allah SWT, wa idza quri'a al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan pada kamu Al-Quran, atau dibacakan Quran, fastami'u lahu, hendaklah dengarkanlah, bukan dengar-dengar gitu je, dengar betul-betul attentively. Kemudian wa ansitu, nak kena diam. Sebab kalau kita tak diam, kita tak dapat perhatikan. Kalau kita sebenarnya telinga kita masih boleh dengar lah. Kita tidur pun boleh dengar. Tapi tak attentif. Dan maksud di sini, supaya kita perhatikan ayat-ayat tersebut, maka kita dapat rahmat. Alakum berhamun. Semoga kita dapat rahmat Allah SWT. Jadi dalam hal ini sama juga. Jadi, kalau didengarkan radio, mana-mana buka radio. Ada tempat masjid buka radio, kereta buka radio, orang buka radio, orang baca Quran kat mana-mana. Adakah maknanya mesti kamu dengarkan? Tidak. Tapi bila kamu nak kena dengarkan, kamu dengarkan betul? Betul-betul. Sebab apa? Di sini kita kena lihat orang yang buka radio tu, orang yang baca Quran ke, atau buka CD dan sebagainya, bukan maknanya dia buka je terus orang nak boleh buat kerja kena dengarkan dia. Bagus sebenarnya itu, dia kontrol kita tu. Dia nak nak ambil attention kita je buka radio dengan Quran atau bacakan Quran. Tidak. Nak baca Quran, nak buka Al-Quran, kena tengok tempat. Kalau kat pasar dengan orang sibuk nak jual beli, nak apa semua, pergi kat stock exchange, buka Al-Quran pun orang pun kena diam. Tak boleh. Orang tengah mengajar dalam kelas, dia baca Quran pula, orang kena dengar dia. Tak, ya. Tempat-tempat dia. Jadi tempat-tempat yang memang bukan untuk baca Quran, kalau dia baca Quran, orang tak dengar, siapa salah sekarang? Orang yang tak dengar ke orang buka Quran? Orang pun salah. Baik. Kemudian kalau buka Quran, ada yang nak dengar, ada yang tak nak dengar. Yang tak dengar, dengar. Yang tak dengar, tak dengar. Kalau tempat itu tempat apa? Umum. Kalau dalam rumah, itu apa? Umum kan. Jadi orang nak makan, takkan dia kena stop. Nak dengar Quran, tak kena tutup Al-Quran supaya dia nak makan. Tak. Sebab dia tak mendengarkannya secara attentively. Jadi macam ini kita kata Syekh Al-Bani dan Allah Ta'ala, saya ingat lagi betul, dia kata, masalah ni bukan orang yang dengar. Masalah orang yang buka. Kat mana dia buka? Kalau misal kata macam ini, contoh orang Islam ni, memang majlis nak dengar tafsir, memang majlis nak dengar ilmu agama, ataupun nak dengar Al-Quran. Waktu itu memang patutlah dia baca Al-Quran, betul tak? Waktu itu boleh tak makan sambil dengar, minum sambil dengar, berbual sambil dengar, ketawa-ketawa sambil dengar. Ha, itu dosa. Sebab memang tu majlis Al-Quran. Sekarang itu di Fahmus, ada drama. Dia juga kawan berbual tak apa. Kawan dengan kawan tak sebab tak apa. Saya tak dengar. Tapi yang bagusnya apa awak? Yang kontrol Quran tu, radio tu awak kecilkan lah. Jadi kalau mati Al-Quran, kamu tukar lain kan? Kalau kita tak suka tukar lain, tak ada channel yang lebih bagus, kita kecilkan ni. Tujuan kita untuk ada dua. Yang maksud dia kat sini, yang kamu je ada orang yang kontrol Al-Quran tersebut. Ha, dia yang boleh kontrol. Kalau kita tak ada kontrol, kita tak salah. Kalau kita tak ada, tak dengar. Jika bukan tempat dia, bukan tempat dia. Masa-masa Pak Umar, kalau ada orang buka, kita nak listen, yang listen. Seriously. Kita diusahakan Al-Quran, kita ringan Al-Quran, terusan dan sebagainya. Tak salah. Kalau kita nak sambil-sambil nak dengar, kita nak buat benda baik. Tak wajib. Sekarang dia bukan majlis Quran. Kalau macam nak rumah Ustaz, ada tengah makan, lepas tu radio tengah buka Quran. Jadi yang makan ni juga, nantikan lah tengah makan lah. Tapi ada orang yang nak dengar ni, kan macam mana? Yang buka aja lah. Jadi yang makan pun tak ada masalah. Yang bagusnya, kalau dia boleh tempat lain, jadi yang orang yang dengar tu boleh dengar tempat lain, tak mengganggu orang lain. Okey, tak masalah. Yang macam ni nak makan. Tapi jangan kau makan sambil betul-betul dengar, tak ada makan. Bukan depan orang baca Quran awak makan, tidak ada. Okey. Sama masalah dia sekarang yang kontrol Al-Quran tu. Dia buka kat mana? Buka kat tempat umum, dia tak ada kehormatan je lah. Maksudnya macam yang betul-betul. Dia awak kalau tak dengar pun tak apa. Tak, maksud saya kalau kita nak dengar personally, kita dengar seriously. Nak dengar. Ada banyak sebab kita buka Al-Quran tu. Kadang kita suka dengar dia, tapi kita tak perhatikan dia, kita pun tak faham. Kita suka dengar suara dia, dia pun banyak orang macam itu. Lepas tu kita anggap harapkan orang tu semua nak kena stop kerja nak dengarkan nasihat. Boleh tak begitu? Tak boleh. Tak faham macam itu. Kalau dia nak dengar, baru kita bacakan Al-Quran. Boleh tak nak kita bacakan? Tak seorang ni. Maka sebahagian website tu pun patutnya dia tak boleh nak kan Quran baru klik, bukan terus buka dia dengan Quran sahaja. Sekali tempat tak kena lah, tak sesuai. Itu pun ada juga yang diterangkan. Yang penting macam itu, dia balik kepada tempatnya. Kalau tempatnya tak sesuai, tempatnya umum bukan khusus, tak ada salahnya, tak ada kehormatannya kalau kita nak buat kerja lain. Tak dianggap apa ni, tidak menghormati Al-Quran. Walau bagaimanapun, saya terangkan tadi, sebaik-baiknya Quran itu dibuka di tempat yang mana yang memang bagus, yang orang nak dengar. Dan kemudian orang jangan buat kerja lain dan mendengarkan Al-Quran. Banyak lagi lah, Quran itu termasuk zikir. Boleh kita buat kerja lain yang dalam waktu yang sama kita dengar Al-Quran, tak salah. Kita buat dulu masa dulu kerja dalam satu masa kalau kita boleh, tak ada salah. Yang penting jangan tidak menghormati Al-Quran itu. Azan lagi kurang lagi dia punya kehormatannya daripada Al-Quran. Quran ada dalil. Awak ada dalil tak bila ada azan tu mesti jawab? Kita ada dalil bila baca Quran jawab kan. Tapi kita ada satu dalil, Nabi SAW kata bila kamu ni sampai waktu je salah seorang dari kamu azan. Lepas tu yang tua daripada kamu yang banyak cukup kan jadi imam. Ni diajarkan kepada orang yang nak keluar dari Madinah ni. Maknanya apa yang dicakap tu Nabi SAW ajar tu mesti apa ni? Mesti cukup lah, tak boleh kurang. Jadi Nabi kata kepada dua orang ini, kamu bila keluar nanti kata Madinah, bila kamu masuk waktu salah seorang daripada kamu azan. Kemudian salah seorang daripada kamu jadi imam, ringkas begitu. Kalaulah menjawab azan itu wajib, Nabi SAW akan kata bila salah seorang kamu azan, kenalah salah seorang kamu dah buka dalam kamu azan dan taklah kamu jawab azannya. Dan dia tak cakap pula macam itu. Jadi sebab itu Syekh Ibrahim yang kata Rahmat Ta'ala, saya sebutkan nama dia, saya tak tahu lah ulama ni cakap apa, tapi dia kata tu dah dia bahawa perintah jawab jawab azan tu dalam apa tu, dalam dalam hadis lain, bacalah Allah Akbar macam mana yang muazzin cakap dan sebagainya. Itu bukan perintah yang wajib. Dan daripada kalangan sahabat, kita akan dapati zaman Sayyidina Uthman bin Affan di atas mimbar, tengah azan, dia berbual lagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Hello. Hello. Jadi, katanya perintah ni tak, bukan perintah yang wajib. Dan tentunya ada khilaf di kalangan ulama. Jadi lepas tu pun kamu boleh jawab. Tapi kamu ada urusan nak cakap ke apa semuanya tentang antara azan tu nak baca buku ke, ataupun ada orang nak tanya satu masalah agama ke kan, time sempit, kamu boleh jawab. Dan lepas tu nak jawab. Tak jawab pun kata ulama tak masalah. Tak perintah tu bukan perintah lah. Sahabat-sahabat buat gitu, berbual lagi tengah azan. Tapi dia ada hukum sunnah ustaz jawab azan tu. Jadi sunnah lah. Dia sama ada sunat atau wajib. Jadi itu azan. Yang lagi berat apa? Al-Quran itu pun tidak juga. Itu perkataan. Tanya tentang radio. Pre-recorded dekat radio dia mainkan. Kita kalau kita jawab tu sunat dia. Tak. Yang dimaksudkan tu bila azan betul-betul live dekat masjid. Selalu orang azan kat masjid, bukan masjid lah, kat rumah tu kat mana orang azan ke. Yang itu yang tutup tanya kat situ. Bila berkata muazzin macam ini adalah kamu jawab macam ini. Ada pun kat radio tak pakai, tak sah, tak gugur kamu jawab azan. Hanya sekarang kita dah timing kan ya, kita komputer apa, subuh je ada azan. Mungkin dah rekod lah dulu. Sah ke tak sah? Tak sah azan tu, maknanya kena ulang balik dengan suara, dengan orang tu buat. Kita tak akan buat tu nak kena azan. Dan kerana dia punya azan tu sendiri tak valid, jadi jawabnya pun tak tutup lah, tak pakai. Sama lah orang nak sembelih ayam, rekodkan apa ni, bismillah. bismillah putung. Tapi bukan orang yang putung, misil yang putung. Hai Allah, alam bisawab, subhanakallah, wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.